إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل جلاله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فمعاشر المسلمين عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Saya wasiatkan diri saya pribadi dan kepada segenap hadirin agar senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan itulah seorang akan bisa mendapatkan al-fawz, keberuntungan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam ayatnya yang mulia, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya, faqad faz, sungguh dia adalah hamba Allah yang telah beruntung. Dan tidak mungkin seorang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari api nerakanya dan dimasukkan ke dalam jannahnya kecuali dengan at-taqwa. Kemudian ma'asyiral muslimina ya ibadallah, kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala haruslah senantiasa menyadari kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Di sana terdapat kehidupan yang berikutnya setelah kita semua mendapati ajalnya masing-masing, karena setiap yang bernyawa pastilah akan mendapati ajalnya, pastilah akan mendapati al-maut, kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Dan setelah kematian itu ada kehidupan yang abadi, kehidupan yang kelak, yang tidak ada kehidupan setelahnya. Oleh karenanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mempersiapkan diri kita untuk kehidupan yang berikutnya, kehidupan di hari esok. Jangan kita hanya memperhatikan kehidupan kita di dunia yang fana ini, yang pasti dan pasti akan berakhir. Kita harus mengingat pula di sana ada yang namanya yaumul qiyamah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan hal ini, wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Hendaknya kalian semua takut kepada satu hari yang pada hari tersebut kalian akan dikembalikan oleh Allah, afwan, kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, turja'una fihi ila Allah. Kalian semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan dari kuburan-kuburan kita semuanya dan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapnya jalla jalaluh. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudzlamun. Dan ketika masing-masing kita sudah dibangkitkan dan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah jalla wa ala akan membalas apa-apa yang telah kita kerjakan pada kehidupan-kehidupan dunia ini. Amalan-amalan soleh, maka balasan-balasan yang baiklah yang akan kita dapatkan. Amalan-amalan jelek, amalan-amalan dosa, kemaksiatan, maka terimalah azab dan siksaan yang pedih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wahum la yudzlamun, kata Allah Rabbul Alamin. Dan mereka, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tersebut, tidak akan sedikit pun mendapati kezaliman dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya akan sesuai, semuanya akan sesuai dengan apa yang kita kerjakan di dunia, itulah yang akan kita dapat di hari esok. Ma'asyiral muslimin, ibadallah, keadaan seorang atau hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala secara umum pada yaumul qiyamah adalah keadaan di mana mereka akan mendapati di kanan dan kiri mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Jadi mereka tidak bersendiri pada yaumul qiyamah tersebut. Mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang bersama mereka hidup di dunia ini. Kata Allah jalla wa ala di dalam ayat yang mulia, la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Kalian semua akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, pada hari yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi kita tidak bersendiri dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Apakah muslim ataukah kafir? Apakah rijal ataukah nisa? Kabiruhum wa saghiruhum, semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapati yang namanya yaumul qiyamah. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, yauma yajma'ukum liyaumil jam', dzalika yaumut taghabun. Satu hari di mana kalian akan dikumpulkan pada hari tersebut, yaumul jam', seluruh manusia, seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala akan dikumpulkan. Dzalika yaumut taghabun, itulah hari di mana Allah jalla wa ala akan membuka semua kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat, akan membongkar semua rahasia-rahasia yang ada di muka bumi ini, kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan secara sir, secara sembunyi-sembunyi, akan dibongkar dan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di seluruh makhluknya, di hadapan seluruh manusia. Yaumatu bilas sarair, hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan membongkar rahasia-rahasia yang ada, yang dimiliki oleh semua hamba Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan nampak. Siapa yang rajin melakukan amalan soleh akan dipersaksikan oleh seluruh manusia. Siapa yang melakukan kemaksiatan, gemar melakukan dosa, melampiaskan syahwatnya pada perkara-perkara yang haram, akan ditampakkan pula pada hari kiamat di hadapan seluruh manusia. Dan seluruh manusia yang akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dari umat Muhammadiyah, bukan hanya dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya, al-awwaluna wal akhirun, dari umat-umat yang terdahulu dan umat-umat yang belakangan. Seluruh manusia yang ada di muka bumi ini akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah jalla wa ala mengatakan di dalam ayat yang mulia, qul innal awwalina wal akhirin, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya umat-umat yang terdahulu dan umat-umat yang belakangan, qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqatin yaumin ma'lum, mereka semua akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada satu hari yang telah mereka kenal, yaumin ma'lum, hari kiamat, yang semua umat yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini telah mengetahui yaumul qiyamah pasti dan pasti akan ada hari setelah kematian, setelah kita ada di kuburan-kuburan kita masing-masing. Bukan itu akhir dari semuanya. Masih ada kehidupan yang abadi. Apakah kita abadi dengan syurga Allah ataukah abadi dengan neraka dan siksaannya, wal'iyadzu billah. Dan semua orang, semua manusia, baik mereka meninggal dalam keadaan yang tidak wajar, apakah dia meninggal di tengah laut, tidak lagi ditemukan jasadnya, tertimpa bangunan dan yang semisalnya, mereka pun akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Seluruh umat manusia minal awal ilal akhir, dari awal hingga akhir akan kami kumpulkan, kata Allah Subhanahu wa taala, falam nughadir minhum ahada. Dan sekalipun kami tidak akan meninggalkan seorang yang bisa melampiaskan atau yang bisa lari dari azab dan siksaan Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut. Ma'asyiral muslimin ibadallah, tempat yang akan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di atas bumi dan di bawah langit. Akan tetapi bukanlah bumi seperti yang kita pijak di atasnya sekarang ini, bukan pula langit yang berada di atasnya, atau bukanlah langit yang berada di atas kita sekarang ini. Bumi dan langit akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bumi dan langit-langit yang baru. Yauma tubaddalul ardu was-samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Pada hari tersebut, pada yaumul qiyamah tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan mengganti bumi yang ada ini dengan bumi yang lain. Demikian pula as-samawat, langit-langit akan diganti yang baru oleh Allah Subhanahu wa taala, wa barazu lillahil wahidil qahhar. Dan seluruh hamba tersebut yang telah dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla tersebut akan bersungkur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan menghadap Allah Rabbul Alamin. Ma'asyiral muslimin ya ibadallah, keadaan kita pada hari tersebut adalah tiga keadaan yang pernah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Riwayat al-Imam al-Bukhari, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, qama fina nabiyuna sallallahu alaihi wasallam yakhthub. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri dan mengkhutbah di hadapan kami. Pernah berdiri dan berkhutbah di hadapan kami. Kemudian kata Abdullah Ibnu Abbas menukilkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum tuhsyaruna hufatan uratan ghurla. Kalian akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada satu hari yang telah dijanjikan dalam tiga keadaan. Yang pertama hufatan, tidak beralas kaki. Uratan, tidak memakai pakaian sehelai pun. Ghurla, dan belum dikhitan. Tiga keadaan yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana setelah khutbah tersebut, setelah nasihat tersebut disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas mengatakan, thumma tala qaulana qaula rabbina jalla wa ala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala, kama badana awwal khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami menciptakan kalian pada awal-awal penciptaan, begitulah kami akan mengembalikan kalian, begitulah kami akan membangkitkan kalian. Hal yang ma'ruf yang telah kita ketahui bersama, kita lahir dari rahim perut ibu kita dalam ketiga keadaan ini, hufatan, uratan, ghurla. Kita tidak memiliki alas kaki, tidak memiliki pakaian sehelai pun, dan belum dikhitan. Hikmah yang disebutkan oleh para ulama, tiga keadaan ini yang kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala akan mendapatinya lagi adalah agar manusia menyadari sekian banyak karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala, sekian banyak nikmat-nikmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala bukanlah milik mereka. Harta benda, anak keturunan, jabatan dan yang semisalnya dari perkara-perkara duniawi bukanlah milik mereka. Semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan nanti kita akan dibangkitkan dalam keadaan kosong, tidak memiliki apa-apa, karena memang kita adalah seorang yang fakir, seorang yang miskin. Kata Allah Jalla wa ala, antumul fuqara'u ila Allah. Kalian adalah orang-orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memiliki harta benda, kita tidak memiliki pakaian, kita tidak memiliki alas kaki. Itulah keadaan kita, fakir, miskin kita itu. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tiga keadaan ini yang akan didapati oleh hamba-hambanya. Persis seperti dia dilahirkan dari rahim ibunya, begitu pula dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keadaan berikutnya, ma'asyiral muslimina ibadallah, ketika pada hari tersebut manusia di atas kepala-kepala mereka akan didekatkan matahari. Akan didekatkan matahari di atas kepala-kepala manusia. Qadr mil, sebagaimana yang ada di dalam hadis Al-Miqdad. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya matahari akan didekatkan sampai kepala manusia qadr mil. Dijelaskan oleh seorang perawi yang meriwayatkan dari Al-Miqdad yang bernama Salim, ataukah Salim afwan, yang bernama Salim Ibnu Amir. Dia meriwayatkan dari Al-Miqdad dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ma adri, kata Salim Ibnu Amir. Demi Allah aku tidak tahu. Ma ya'ni bil mil, apa yang dimaukan oleh beliau dengan menyebut al-mil? Apakah mil masafatul ard? Apakah mil yang ma'ruf di tengah-tengah kita, yaitu jarak ribuan kilometer? Ataukah mil dengan kemungkinan kedua, yaitu sesuatu yang dipakai untuk memakai celak di mata-mata manusia? Dua-duanya menggambarkan keadaan yang sangat mencekam. Jarak matahari dengan bumi saat ini adalah ratusan juta kilometer. Bayangkan bagaimana jika Allah Subhanahu wa taala mendekatkan menjadi 1000 kilometer. Bahkan lebih mencekam lagi ketika Allah Subhanahu wa taala mendekatkan matahari dengan kepala-kepala kita pada hari itu tidak lebih dari seujung jari. Keadaan yang sangat mencekam. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, karena keadaan tersebut manusia sesuai dengan amalan-amalannya mereka akan berkeringat karena kepanasan. Ada yang keringatnya hanya sampai kepada kedua mata kakinya, ada yang keringatnya sampai ke dua lututnya, ada yang keringatnya sampai ke telinganya, ada yang sampai menenggelamkan keringatnya, menenggelamkan dirinya, artinya dia terlelap dengan keringat-keringat tersebut. Itu semua berdasarkan amalan-amalan yang dia pernah lakukan pada kehidupan-kehidupan dunia. Semuanya tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar amalan-amalan soleh ataukah amalan-amalan dosa dan kemaksiatan. Itulah yang akan mereka hadapi kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil mu'minina wal muslimina min kulli dhanbin wa khathiah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلاة وسلاما على مبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمعاشر المسلمين عباد الله يوم القيامة satu hari pada hari tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kadarnya sama dengan 50 ribu tahun pada kehidupan dunia kita. Satu hari sama dengan 50 ribu tahun dalam kehidupan dunia kita. Dan kita tidak mengetahui berapa hari Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita di padang mahsyar, pada perkumpulan-perkumpulan manusia tersebut bersama dengan al-awwaluna wal akhirun. Apakah satu hari, dua hari? Satu hari saja sudah sama dengan 50 ribu tahun lamanya. Bagaimana kalau dua hari, tiga hari? Wallahi ini adalah azab yang sangat pedih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu jalla wa ala menjelaskan tentang keadaan ini. Ta'rujul malaikatu war-ruh ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Malaikat Ibrahim alaihi salatu wassalam dan para malaikat-malaikat yang lainnya naik kepada Allah Subhanahu wa taala menghadap Allah Jalla wa ala dalam satu hari. Yang mana satu hari ini sama dengan 50 ribu tahun jika dibandingkan dengan kehidupan-kehidupan dunia. Maka satu hari saja kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di bawah matahari yang jaraknya hanya 1 mil dari kepala kita, itu merupakan azab yang pedih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana keadaan atau tiga keadaan yang telah saya sebutkan pada khutbah pertama tadi, hufatan, uratan, ghurla, dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak berpakaian dengan pakaian sehelai pun dan belum dikhitan, pernah ditanyakan oleh ibunda kita kaum mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa jami'an, di dalam riwayat lain dikedepankan lafaz an-nisa, An-nisa'u war-rijalu jami'an. Wahai Rasulullah, dalam keadaan dikumpulkan seluruh manusia tersebut, laki-laki dan wanita menjadi satu, tanpa alas kakinya, tanpa pakaiannya, dan belum dikhitan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sebelum itu Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, yanzuru ba'dhum ila ba'dhin. Apakah tidak khawatir nanti sebahagian yang melihat kepada sebahagian yang lain, wahai Rasulullah? Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, innal amra ashaddu min an yanzura ba'dhum ila ba'dhin. Urusan-urusan mereka, urusan-urusan manusia pada hari itu lebih berat dibandingkan mereka ingin melampiaskan syahwatnya. Keadaan manusia pada hari itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa taran nasa sukara wa mahum bisukara walakin azaballahi syadid. Keadaan manusia pada hari itu seperti orang yang sedang mabuk. Hilang pikirannya, tertutup akalnya, padahal mereka bukanlah orang-orang yang mabuk, kata Allah Jalla wa ala, walakin azaballahi syadid. Akan tetapi mereka sangat panik karena azab Allah Subhanahu wa taala sudah berada di hadapan mereka. Yang mereka pikirkan adalah urusan bagaimana diri ini bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana aib-aib ini, dosa-dosa ini, kemaksiatan-kemaksiatan ini yang selama ini kita lakukan di dunia tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dibongkar oleh Allah Jalla wa ala. Itu yang dipikirkan. Tidak ada waktu untuk mereka melampiaskan syahwat mereka. Mereka sekarang panik. Bagaimana mereka bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, dari bongkaran-bongkaran aib dari sisi Allah Subhanahu wa taala? Bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan bushra kepada kaum mukminin. Di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Hakim di dalam Al-Mustadrak, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Yaumul qiyamati 'alal mu'min qadri ma baina adh-dhuhri wal 'ashri." Keadaan yaumul qiyamah bagi seorang mukmin jaraknya hanya sebentar, seperti waktu zuhur dan waktu asar. Ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaumul qiyamati 'alal mu'min, hari kiamat bagi seorang mukmin, seorang mukmin yang benar-benar hakiki keimanannya, kokoh keimanannya, terus naik keimanannya, qadri ma baina adh-dhuhri wal 'ashr, ketika mereka dihisab pada yaumul qiyamah oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sampai satu hari, hanya jarak seperti zuhur dan asar. Jarak yang sangat singkat. Akan tetapi khusus mereka, orang-orang mukminin. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita bisa bergembira, bisa mendapati busyro ini dan merealisasikannya pada diri kita? Artinya, apakah kita orang yang beriman? Apakah kita masuk ke dalam orang-orang mukminin ataukah belum? Ketahuilah bahwasanya para anbiya, para nabi yang mulia, Adam, Ibrahim, Nuh, Musa dan Isa, mereka adalah ulul azm, dan Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para nabi yang mulia, seluruhnya masih mengkhawatirkan diri-diri mereka. Di dalam hadis yang ma'ruf, hadis syafa'atul uzma, hadis yang berkaitan dengan syafa'at Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agung, yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari wal-Imam Muslim wal-Imam Tirmizi dan yang selain mereka, menjelaskan bahwasanya keadaan di yaumul qiyamah masyarakat atau manusia akan berbondong-bondong mendatangi Nabiullah Adam. Mereka merasa membutuhkan yang namanya syafaat. Mereka kepanasan, keringat mereka bercucuran, tidak memakai pakaian, dan yang semisalnya dari perkara-perkara yang sangat mencekam. Mereka membutuhkan seorang yang menolong mereka. Maka datanglah mereka ke hadapan Nabiullah Adam. Dan mereka sampai di hadapan Nabiullah Adam menyampaikan fadail, manaqib, keutamaan yang dimiliki oleh Nabiullah Adam, Abul Bashar dan yang seterusnya. Isfa'alana ila rabbik, berikanlah syafaatmu kepada kami di hadapan Rabbmu, wahai Adam. Akan tetapi Nabiullah Adam mengatakan kepada mereka, aku tidak bisa memberikan syafaatku kepada kalian. Aku adalah orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku telah melakukan dosa kepada Allah Jalla wa ala, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala melarang aku untuk mendekati sebuah pohon, aku melanggarnya, bahkan aku memakan dari buah pepohonan tersebut. Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Beliau menyesal karena telah melakukan dosa tersebut. Idhabu ila ghairi, pergilah kepada selainku. Kemudian Nabiullah Adam memerintahkan untuk pergi kepada Nabiullah Ibrahim atau kepada Nabiullah Nuh sebelum itu. Nabiullah Nuh didatangi oleh rombongan-rombongan manusia ini. Mereka mendatangi Nabi Nuh berbondong-bondong dan menyampaikan apa yang mereka sampaikan kepada Nabi Adam. Isfa'lana ila rabbik. Berikanlah kami syafaat di hadapan Rabbmu. Sama Nabiullah Nuh juga menyampaikan, aku tidak mampu untuk memberikan syafaat kepada kalian. Ini sekelas Nabi. Allah subhanahu wa ta'ala telah murka kepadaku. Ketika Allah jalla wa'ala memberikan kepadaku sebuah doa yang mustajabah, sebuah doa yang akan dikabulkan olehnya, aku memanfaatkan doa tersebut untuk mendoakan kejelekan kepada kaumku. Nafsi, nafsi, sungguh jelek diriku, sungguh jelek. Menyesali perbuatan beliau, dosa yang telah beliau lakukan alaihi salatu wassalam. Sekelas Nabi. Idhabu ila ghairi, pergilah kepada selainku. Kemudian Nabiullah Nuh memerintahkan untuk mereka datang kepada Nabiullah Ibrahim. Bagaimana Nabiullah Ibrahim didatangi oleh rombongan manusia tersebut, disampaikan dengan pujian-pujian yang sama, keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim. Isfa'lana ila rabbik, berikan syafaat kami, berikan syafaatmu kepada kami di hadapan Rabbmu. Sama Nabiullah Ibrahim, aku tidak mampu untuk memberikan syafaatku kepada kalian. Allah subhanahu wa ta'ala telah murka kepadaku, telah marah kepadaku, karena aku telah melakukan sebuah dosa, yaitu disebutkan oleh beliau, dinukilkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau Nabiullah Ibrahim telah melakukan kedustaan dengan tiga macam kedustaan. Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Beliau menyesal melakukan perbuatan tersebut. Idhabu ila ghairi, pergilah kepada selainku. Kemudian Nabiullah Ibrahim memerintahkan untuk pergi kepada Nabiullah Musa. Idhabu ila Musa, datangilah Nabiullah Musa. Mereka semua datang kepada Nabiullah Musa dan menyampaikan hal yang sama. Isfa'lana ila rabbik, berikanlah syafaatmu kepada kami di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, di hadapan Rabbmu. Akan tetapi Musa pun sama, aku tidak mampu memberikan syafaatku kepada kalian. Aku adalah hamba yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena aku telah melakukan dosa, yaitu telah membunuh seseorang yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan aku untuk membunuh dia. Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Beliau menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukan tersebut. Idhabu ila ghairi, idhabu ila Isa, pergilah kepada selainku, pergilah kepada Nabiullah Isa. Sama mereka pergi kepada Nabiullah Isa, menyampaikan hal yang sama, berikanlah syafaatku, syafaatmu kepada kami di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Isa pun mengatakan, aku tidak mampu memberikan syafaatku kepada kalian. Di dalam riwayat tersebut tidak disebutkan dosa yang pernah dilakukan oleh Nabiullah Isa. Idhabu ila ghairi, pergilah kepada selainku. Idhabu ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pergilah kepada nabi kalian Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka Nabiullah Muhammad didatangi oleh rombongan-rombongan ini, umat beliau dan selain umat beliau. Al-awwaluna wal akhirun. Maka Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diminta, isfa'lana ila rabbik, berikanlah syafaatmu kepada kami di hadapan Rabbmu wahai Muhammad alaihi salatu wassalam. Setelah mereka menyebutkan keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam, akhirnya Nabiullah Muhammad pergi ke hadapan Arsyur Rahman, ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, dan sujud di hadapan Allah jalla wa'ala, tidak sama sekali mengangkat kepala beliau sampai Allah jalla wa'ala menyeru beliau, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu, wasal tu'tah, dan mintalah niscaya engkau akan aku beri, washfa' tushaffa', dan berikanlah syafaat, niscaya syafaatmu itu akan bermanfaat bagi mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, ummati ya rab ummati, umatku wahai rabku, umatku. Maka inilah keadaan para nabi dan rasul dari Adam sampai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau yang sebelum itu Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, tidak merasa aman dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka meyakini bahwasanya mereka adalah orang-orang yang tidak terluput dari dosa dan kemaksiatan. Mereka bukan orang yang berbangga akan mendapatkan bushra, akan mendapatkan kabar gembira dari Allah subhanahu wa ta'ala, akan mendapatkan jannah Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung. Tidak, padahal mereka adalah orang-orang ma'asumin, orang-orang yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan haram an-nar untuk mereka. Akan tetapi keadaan mereka, orang yang mukmin dengan keimanan yang hakiki, dengan keimanan yang kokoh seperti ini, tidak merasa besar, tidak merasa akan mendapatkan jannah, tidak merasa akan mendapatkan sekian banyak kenikmatan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala kelak di akhirah. Mereka senantiasa khawatir, khawatir dan khawatir, yang mengakibatkan mereka akan terus senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh beliau mengucapkan kalimat astaghfirullahal azim sebanyak 100 marrah, 100 kali dalam satu hari satu malam. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.